والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. ما بعد، قال رحمه الله الايتان، يعني قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه. Dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang jahil, mengapakah Allah tidak mengajak kami bicara atau datang kepada kami satu ayat, tanda-tanda tentang benarnya Rasul. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Demikianlah telah berkata pula seperti itu orang-orang yang sebelum mereka, mengucapkan perkataan seperti perkataan mereka. Kasyabahat qulubuhum, serupa hati mereka. Dan telah kami jelaskan ayat-ayat kami bagi orang mereka yang yakin. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh kami telah mengutus engkau wahai Nabi dengan kebenaran, sebagai memberi berita gembira dengan surga, dan nadir, memberi peringatan dengan neraka. Wala tus'al, dan engkau tidak akan ditanya tentang penghuni neraka jahim. Dua ayat masih bicara juga tentang orang-orang Yahudi, tapi sebagian ulama menyebutkan ini umum. Domir pada waw, domir yani jama' pada kata la ya'lamun, atau yani yang masuk dalam kalimat alladzina, yani umum. Kembalinya kepada, sebagian mengatakan kembali kepada Yahudi, Nasrani, dan musyrikin Arab. Yahudi dan Nasrani dan musyrikin Arab. Ini laula ana maqala alladziina la ya'lamun, ini orang-orang yang jahil dari kalangan Yahudi, orang-orang yang jahil dari kalangan Nasrani, dan orang-orang yang jahil dari kalangan musyrikin Arab, mereka berkata seperti ini. Mengapa Allah tidak mengajak kami bicara atau datang kepada kami satu ayat tentang kebenarnya Rasul atau yang dibawa oleh Rasul tersebut? Sama seperti itu juga orang-orang yang telah terdahulu sebelum mereka. Jadi sebagian ulama menyebutkan juga, nah, ini kata kalimat domir ini pada kata qad min qablihim, atilah domir pada ini kalimat alladzina di sini yang kedua. Ini kembalinya juga ada yang mengatakan kepada musyrikin Arab, bukan Nasrani sebelumnya, atau Yahudi sebelum mereka. Ala kulli hal, ya mungkin yang dirajihkan ini pilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sama mungkin juga seperti beliau dalam kalimat, dalam ayat tafsir ini, itu umum berlaku untuk masuk ke dalamnya siapa saja. Satu hal mungkin sebagai tambahan faedah buat kita semua untuk ingat kembali. Tafsir ini, tafsir Sa'di, ini kalau boleh dikatakan ringkasan dari tiga tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Qayyim, dan tafsir Tabari. Nah, makanya mereka mengatakan, sebagai ulama masyayikh kita menyebutkan, kalau yang mau tahu tafsir tentang tafsir Tabari, lihatlah tafsir Ibnu Katsir. Mereka yang ingin tahu tentang pelajaran tafsir-tafsir Ibnu Qayyim, kemudian tafsir Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah, dan juga tafsir Ibnu Katsir, nah, lihat tafsir Syekh Sa'di rahimahullah. Ini yang seingat ana. Itu pernah disebutkan sebagian masyayikh seperti ini. Jadi sebagai jembatan. Dan itu dia memulai mereka yang punya himmah untuk mempelajari, membuka kitab-kitab tafsir yang lebih besar. Ini mungkin sebagai rangkuman yang memudahkan dia untuk memahami tafsir-tafsir yang lebih luas. Tafsir Ibnu Katsir itu beliau banyak menukil, atau bahkan dikatakan ringkasan dari tafsir At-Tabari. Samping beliau juga mengambil dari tafsir Al-Qurtubi, bagian hukumnya, juga dari tafsir kalangan ulama yang lain. Dari tafsir Ibnu Qayyim, juga kadang dari tafsir Ibnu Taimiyah. Nah, tafsir ini ringkasan, atau yang niatnya rangkuman dari tafsir-tafsir tersebut. terjihadnya. Qala rahimahullah, ay qala al-jahalatu min ahli al-kitab wa ghairihim. Qala al-jahala, ini jamak takfir. Orang-orang yang jahil dari kalangan ahli kitab dan yang selain mereka, nah selain mereka musyrikin Arab atau juga Majusi mungkin, nah hal la yukallimuna, jadi makna laula, kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, kalimat laula itu semuanya bermakna halla, kecuali pada satu tempat. Halaula annahu kana minal musabbihin. Surat apa itu? Halaula annahu kana minal musabbihin. Nah itu ayat itu, laula di situ maknanya laulam yakun. Kemana belum lihat lagi apa namanya, maka seperti itu juga pada makna ayat-ayat yang lain. Tapi katakan oleh Imam Al-Baghawi, makna laula itu semuanya bermakna halla. Di dalam Al-Quran maknanya halla. Halla ini lebih keras daripada ala. Kalau ala itu arf, penawaran yang sifatnya lembut. Kalau halla tahbid, ada semacam penekanan. Nah, makanya kalimat yang santun diterangkan tentang Nabiullah Ibrahim ketika menjamu tamunya. Ala ta'kulun. Nah, ini kalimat penawaran yang sifatnya halus. Lain dengan halla. Halla itu ya agak sedikit, kalau dikatakan paksaan lah, karena ada penegasan di situ. Nah, kata mereka, hal la yukallimuna, mengapakah Allah tidak mengajak kami bicara? Kama kallamar rusul, sebagaimana Allah mengajak bicara para rasul. Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami satu ayat. Ya'nuna ayatil iqtira. Allati yaqtarihunaha bi'uqulihimul fasidah. Ini iqtira ini apa ya? Usulannya itu yang mengada-ngada. Maksud mereka minta ini, memberitakan apa namanya, minta ayat ini bukan untuk menjadi apa namanya, untuk bukti dan kemudian mereka menerima, tapi sekedar untuk meminta, dan bukan apa, tidak dalam keadaan tidak mempercayai, tidak, bukan untuk mau kemudian mengikut, bukan untuk kemudian beriman, nah, misalnya seperti ayat-ayat apa umat-umat sebelumnya. Juga di dalam ini sudah disebutkan sebahagiannya di dalam ayat sebelumnya, dicontohkan oleh beliau di sini. Qala rahimahullah, yang ayat-ayat tersebut mereka berlontarkan dengan akal mereka yang rusak. Wa ara'ihim al-kafidah, maknanya hampir sama, dan pemikiran-pemikiran mereka yang kacau. Allati tajarra'u biha 'ala al-khaliq, yang dengan ayat-ayat ucapan-ucapan tersebut mereka apa-apanya lancang. Ini lantang, apa namanya, menantang Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Wastakbaru 'ala rusulihi, dan menyombongkan diri kepada atau terhadap para rasul Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan mereka, lam nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ini ucapan istighra, jadi kami tidak akan beriman kepada kamu. Inilah kurang adabnya. Jahatnya orang-orang Yahudi. Jahatnya mereka, bahwa mereka itu bukan hanya dengan manusia yang lain, bahkan dengan nabi mereka sendiri mereka berani berkata seperti ini, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. permintaan mereka. Kalau yang mengucapkan itu orang biasa, maklum kita. Tapi subhanallah, mereka yang mengatakan ini, arinallaha jahratan, siapa? Sabain. 70 orang yang dipilih oleh Nabi Allah Musa untuk waktu yang dijanjikan bertemu dengan Allah di Tur Sina. Pilihan. Nah, dalam riwayat mereka disebut, dan mereka Israelia disebutkan dalam kisah tentang mereka, Nabiullah Musa naik ke Bukit Tur Sina, kemudian diselimuti awan, mereka berada di bawah mendengar suara Allah Subhanahu wa taala berbincang dengan Nabiullah Musa. Begitu turun Nabiullah Musa, mereka minta, kami enggak percaya kalau kamu enggak melihatkan Allah kepada kami. Ini orang-orang yang mereka itu terpilih. Nah, kalau orang terpilihnya seperti itu, bagaimana dengan yang tidaknya? Bagaimana dengan keturunan mereka yang sekarang ini? Makanya Allah mengingatkan kepada kaum muslimin, afatatma'una ayyuminu lakum. Pertanyaannya sifatnya takjub, jangan lagi. Itu kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah. Apalagi nanti, ayat yang ke-120. Allah tujukan kalimat ayat itu untuk Rasulnya SAW. Ini sebagai teguran buat kaum muslimin. Mereka yang menyatakan dirinya muslim, kamu lebih baik daripada Rasul Sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia dari Rasul Sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sendiri menyatakan kepada Rasulnya, imam kita kaum muslimin, pemimpin kita, junjungan kita, setiap malam Jumat kita salawat banyak-banyak. Allah menyatakan kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam, walan tardha ankal yahud walan nasara, tidak akan pernah orang Yahudi dan Nasrani itu ridha kepada engkau wahai Nabi. Kalau kepada Nabi saja SAW yang jelas-jelas mereka dapati ciri-ciri beliau di dalam Taurat dan Injil mereka tidak rida, apalagi kepada kaum muslimin. Maka tidak pantas kaum muslimin membebek, meniru mereka. Hatta dalam urusan dunia sekalipun. Dalam artian artinya bahkan merupakan kebiasaan khas karakter dan watak mereka. Maka Rasulullah mengingatkan, la tarsabunna sunana man kana qablakum hadwal khuzzati hadwal khuzzati bil khuzzah. Diingatkan oleh Rasulullah, la tattabunna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Bahkan begitu rapatnya, seperti rapatnya bulu-bulu anak panah. Itu diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Yang kata Rasulullah, mereka adalah fa'ifatul mansurah. Mereka adalah al-firfatul najiyah. Mereka adalah ahlus sunnah. Salafiyun. Mereka yang bahkan tetap tidak akan mungkin mengikuti mereka orang-orang Yahudi. Tidak akan mereka riba. Itu kepada Nabi SAW, apalagi kepada kita. Ini jadi peringatan-peringatan buat abna'ul muslimin untuk menjauh dari semua hal yang menjadi kebiasaan mereka. Sebisa mungkin, bahkan dalam banyak hal imam-imam kita, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menulis satu kitab khusus mengingatkan kita untuk tidak mau meniru mereka. Iqtida' siratal mustaqim, mukhalafatu ashabil jahim. Tuntutan mengikuti siratal mustaqim menyelisihi ashabul jahim. Jangan menyerupai mereka. Pegang dengan hadis Nabi tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah, kemudian dari Ibnu Umar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum, maka dia serupa, bagian dari mereka. Sampai disebutkan, beliau nukilkan perkataan para imam, yang mampu untuk belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Menamakan anaknya, berpegang dengan hari-harinya, penanggalan, sebisanya. Itu disebutkan juga dari Imam Syafi'i rahimahullah. Sangat dianjurkan, walaupun tidak diharamkan untuk bicara dengan bahasa ajang, apalagi kita. Bahasa ini adalah bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak. Nah, tapi sekian yang mampu, pergunakan kesempatan untuk belajar bahasa Arab. Minimal dia mengerti, bisa membaca Al-Quran dengan benar. Nah, yang punya himmah belajar nahwu sharaf, yang lebih lagi tinggi himmahnya belajar balaghah, ya, betul-betul bisa merasakan lezatnya pelajari i'rab. Makanya nah, pelajari i'rab yang dirikan dari nahwu sharaf itu juga sebuah artinya tuntutan untuk para a'immah. Yang jadi imam itu harus ngerti i'rab, dia baca Al-Quran, ayat Al-Quran. Jangan yang mansub dia baca marfu, jangan yang marfu dia baca mansub. Nah, itu penting, ya. Apalagi di apa? Kalau kita pakai kaidah juga memahami Al-Quran dan Sunnah itu wajib kita beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka belajar nahwu dan belajar sharaf jadi wajib. Kenapa? Untuk kita memahami agama kita. Dari sisi itu, la ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Bekali, artinya punya semangat walaupun mungkin sudah kita tidak mampu menghafal. Tapi kebiasaan kita kalau misalnya sering mengikuti, menyimak, dicoreti kitabnya, harokatnya, diulang, cari terjemahannya, itu memudahkan kita untuk terbiasa. Baca Al-Qur'annya juga tidak tinggal, itu membantu. Antum yang para talabah, kalau rajin, belum antum belajar nahwu sharaf, antum sudah bisa baca kitab kalau rajin. Itu tajribah, ya, pengalaman. Pengalaman, antum rajin baca Al-Qur'an, antum buka terjemahannya, kemudian antum kenal sedikit yasar, sudah bisa insyaallah. Ya, nah punya himmah, ya, tumbuhkan niat untuk ya, juga dalam hal-hal yang lain, apalagi hal-hal yang sifatnya prinsipil yang sangat pun mendasar dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, selisihi orang-orang Yahud dan Nasrani juga orang-orang musyrikin. Qala rahimahullah kaqaulihim lan nu'mina laka hatta narallaha jahra wa qawluhu yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dzalika. Apa kata mereka? Arinallaha jahra. Lebih hebat dari yang mereka minta, dari apa yang mereka minta kepada Rasulullah. Artinya di sama, padahal kan yang meminta arinallaha jahra kan bukan orang-orang yang dihadapi Rasulullah, tapi karena mereka sama, itu adalah pendahulu mereka, diikutkan mereka kepada pendahulunya. Qala wa qalu fi qawlihi ta'ala laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun. Al-ayat surah Al-Furqan, mengapakah Allah tidak diturunkan kepadanya satu malaikat sehingga menjadi bersama-sama dengan dia, ini Nabi Muhammad SAW, sebagai pemberi peringatan, atau diberikan kepada dia kanzun, salah satu simpanan, perbendaharaan, kekayaan, atau dia memiliki kebun. Wa qawluhu wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjuralana minal ardi yanbu'a. Kami tidak akan percaya kepadamu sampai engkau pancarkan untuk kami dari tanah ini mata air yang segar. Ini keinginan mereka. Hanya ayat-ayat ini yang mereka minta bukan untuk mereka nanti beriman. Karena mereka merasa yakin bahwa enggak mungkin. Merasa tidak yakin kalau itu nanti akan datang kepada mereka seperti itu. Bahkan dalam ayat juga disebutkan dalam ayat yang lain bahwa kalaupun mereka yang didatangkan ayat seperti itu, mereka tidak akan beriman. Maka disebutkan dalam riwayat sebagian sirah, ketika mereka meminta hal seperti ini, Allah mengingatkan bahwa kalau mereka dipenuhi unyani mereka, nah, dan mereka kufur, akan diazab dengan azab yang belum pernah Allah berikan kepada umat sebelumnya. Ini satu kasih, nah, bentuk kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat manusia. Ketika muncul menjadi permintaan mereka seperti itu, kemudian Allah mengingatkan yang demikian, maka beliau tahan, biarlah beliau sabar sampai mereka Allah beri hidayah, beri taufik untuk mereka menerima Islam. Fahada da'buhum ma'rusulihin. Nah, inilah kebiasaan mereka bersama rasul-rasul mereka. Yatulbuna ayati ta'annud. Mereka minta ayat-ayat yang sifatnya ta'annud. Permintaan tersebut bukan untuk mereka tunduk. La ayatil istirsyad. Mereka minta bukan ayat-ayat yang untuk membawa mereka terbimbing, bukan untuk menyebabkan mereka menerima. Walam yakun qasduhum tabayyunal haq. Jadi mereka, bukan maksud mereka itu tabayyunal haq, untuk jelasnya al-haq, untuk jadi bukti bahwa rasul benar, beliau jujur. Fa innar rusul qad ja'u minal ayat bima yu'minu ala mislihi al-bashar. Ya. Karena sesungguhnya rasul-rasul itu sejak dahulu datang kepada mereka ayat-ayat mukjizat-mukjizat yang sebetulnya dengan ayat-ayat semisal itu mestinya beriman manusia. Ini misalnya yang tampak di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika waktu itu zaman itu yang paling dominan, yang paling tersebar adalah sihir. Sihir. Mereka begitu mengagumi dan ini semangat untuk menyanyi sebagian mereka mempelajari, bahkan mungkin sebagian Bani Israel. Nah, ketika Rasulullah Musa alaihi salam datang kepada mereka menunjukkan mukjizat yang Allah perintahkan, lalu tongkat beliau, tukang-tukang sihir Firaun yang dipanggil dari seluruh penjuru Mesir melihat bahwa itu bukan permainan sihir yang seperti yang mereka lakukan, sehingga mereka mudah beriman karena tahu itu bukan sihir. Dan setiap nabi yang datang itu mukjizatnya berbeda-beda. Qala wa hadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat berikutnya ini, qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinun, telah kami jelaskan ayat-ayat tersebut bagi orang-orang yang yakin. Fakullu muqinin, maka setiap orang yang yakin, faqad arafa min ayatillahi al-bahira wa barahinahu adh-dhahira ma hasala lahu bihil yaqin wa andafa anhu kullu syakkin wa raibin. Setiap orang yang yakin, maka dia telah mengenal ayat-ayat Allah yang mengagumkan dan bukti-bukti yang nyata, yang dengan itu semua membuat mereka tambah yakin dan hilang dari mereka keraguan dan kebimbangan. Tsumma dzakara ta'ala ba'du ayatin mujazah mukhtasarah jami'ah lil ayatid dalati 'ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan sebagian tanda, sebagian ayat yang ringkas, yang meliputi berbagai ayat, atau artinya ringkas tapi mencakup semua ayat yang menunjukkan benarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasihhata ma ja'a bih, dan sahihnya benarnya apa yang beliau bawa. Faqala inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Sungguh kami mengutus engkau wahai Nabi membawa kebenaran sebagai basyiran wa nadhiran, berita gembira dan memberi peringatan. Ini salah satu di antara sifat-sifat yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Nah, basyiran wa nadhiran. Walaupun ditahrif orang mereka dengan ini namanya, ya, ciri-cirinya. Fahada mustamilun alal ayatil lati ja'a biha. Ayat ini meliputi semua ayat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya tarji'u ila thalathati umur. Yang itu semua kembali kepada tiga hal. Al-awwal fi nafsi irsalihi, tentang perutusan beliau. Itu sendiri sebuah kebenaran. Wa tsani fi siratihi wa hadihi wa dallihi. Yang kedua, sirah beliau, perjalanan hidup beliau, tuntunan beliau dan petunjuk-petunjuk beliau yang semuanya membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, mengembalikan manusia kepada harkat dan martabatnya sebagai manusia hamba Allah. Wasanis yang ketiga, fi ma'rifati ma ja'a bihi min al-Qur'an was sunnah. Dalam mengenal apa yang dibawa oleh beliau dari Al-Qur'an dan sunnah. Kembali ke sana semua. Fal awwal wasani qad dakhala fi qawlihi inna arsalnaka. Yang pertama dan yang kedua, nafsu irsalihi dan sirah beliau itu masuk ke dalam firman Allah inna arsalnaka. Wasalis dakhala fi qawlihi bil haqq. Sedangkan yang ketiga yaitu ma'rifat ajaran yang beliau bawa dari Al-Qur'an dan sunnah itu ditunjukkan oleh kalimat bil haqq. Yang menunjukkan bahwa apa yang beliau bawa itu adalah al-haq. Ini Al-Qur'an dan sunnah itu al-haq. Wa bayanul amri awal. Penjelasan tentang sekarang penjelasan tentang yakni perkara yang pertama ini nafsu irsalihi. Annahu qad ulima halatu ahli al-ardi qabla bi'atihi. Diketahui dari keadaan umat manusia di masa sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diakui oleh bukan hanya kaum muslimin, ulama-ulama ahli tarikhnya, sejarahnya, bahkan sejarawan mereka, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi yang hidup di abad ke-18, ke-17, ataupun yang sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa abad ke-5 dan ke-6 di masa-masa Rasulullah lahir itu abad ke-8, abad kemunduran. Abad kemunduran, walaupun pandangan mereka berbeda. Orang-orang Inggris, sejak ada sejarawan Inggris menyebutkan bahwa itu karena kemunduran. Ada sifat-sifat barbar. Barbar ini orang-orang yang enggak berbudaya dari kalangan orang-orang Eropa dahulu. Ganas, tidak berakhlak, merusak. Ada. Jadi zaman tersebut. Ya, yang kita kenal mungkin vandalisme. Yang suka merusak barang-barang. Nah, ini zaman itu. Suap itu sudah ada zaman itu merata dan kejadian apa namanya apa yang disebutkan oleh beliau di sini qad ulima halatu ahli al-ardi qabla bi'atihi bukan hanya di jazirah Arab yang bukan hanya di jazirah Arab tapi di seluruh dunia Cinanya, Indianya, Persianya. Nah, kemudian Eropanya. Apalagi daerah jazirah Arab mulai dari Palestina, Yaman ke selatan, pastinya di utara, kemudian di timurnya ya, daerah Persia atau yang ke baratnya kan daerah Maghribi. Nah, itu semua penuh dengan kerusakan. Sebutlah di zaman itu berapa puluh ribu berhala patung-patung yang disembah di India. Itu jadi nah, bahkan di kalangan agama orang-orang Nasrani sendiri, orang-orang Yahudi pun juga demikian. Itu punya artinya disebutkan oleh sejarawan mereka bahwa kecenderungan kepada berhala itu sudah melekat begitu dalam sehingga banyak para nabi yang diutus itu benci dan marah kepada mereka. Dan bukan suatu yang aneh. Kecenderungan mereka kepada berhala itu sejak mereka bersama Nabi Musa alaihi salam. Sejak mereka bersama Nabi Musa. Ketika mereka sudah lewat selamat dari kejaran Fir'aun. Melihat penduduk menyembah berhala. Minta kepada Nabi Musa. Dibuatkan berhala. Itu mereka. Dan kemudian setelah itu mereka berulang kali dihukum oleh Allah di dunia. Jadi budak, dijajah. Bahkan sampai kemudian mereka diseret, dibawa ke Babilonia, dipulangkan kembali ke Palestina. Kemudian setelah mereka di Palestina, haikal-haikal mereka, yakni kuil-kuil mereka dibakar. Bahkan sekarang ini subhanallah, orang-orang yang merusak dan memberangus mereka dahulu itu jadikan nama-nama yang terkenal di dunia. Antum kenal Titus, merek jamnya. Itu yang membakar habis Baitul Maqdis. Nah, Kaisar Nero. Nah, dan rata-rata yang mereka yang akhirnya berhala itu bercampur baur dengan keyakinan orang-orang Nasrani ini sejak lama. apalagi sejak Kaisar Diani Konstantin yang kemudian ibu kota negaranya ketika itu jadi Konstantinopel di daerah Turki, itu menyatakan diri masuk ke dalam agama Kristen, agama Nasrani. Aslinya dia pemuja berhala dari agama apa? Budaya sebelumnya Yunani. Baik, itu kalangan mereka, apalagi orang Arabnya dan semuanya yang menakjubkan juga keadaan ini, mereka orang-orang yang terutama Bani Israel, yang baik itu yang Yahudinya, yang Nasraninya, dan juga orang-orang Arabnya, mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, cuma bedanya orang-orang yang di Jazirah Arab dalam keadaan mereka rusak seperti itu, fitrah mereka masih bersih. Kenapa bersih? Tidak tercampur dengan pemikiran-pemikiran filsafat yang ada di sekitar mereka. Ya, nah disebutkan oleh beliau di sini, annahu qad ulima halatu ahli al-ardi qabla bi'atati sallallahu alaihi wasallam wa makanu alaihi min ibadati al-awthan wan niran was sulban. Berhala itu bukan hanya di Jazirah Arab, India. Bahkan sebagian mereka menyebutkan Trinitas itu tidak hanya dalam agama Nasrani. Awalnya dari mana? Dari Yahudi. Kemudian apa? Ya, itu serba juga. Bahkan diadopsi juga dari Hindu. Nah, ada berapa dewa mereka yang terkenal? Siwa, Brahma, dan... Nah ini. Ala kulli hal seperti itu. Waniran, mana? Majusi, Persia. Dan bahkan sampai sekarang. Sebagiannya. Wasulban, memuja salib. Kemudian tabdiluhum lil adyan, merubah agama-agama para nabi. Nah, itu bukan hanya di kalangan orang Arab, orang-orang Yahudinya lebih-lebih, orang-orang Nasrani, dan yang paling jahat memang yang paling pertama yang suka merubah adalah orang-orang Yahudi. Ini sudah disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, bagaimana mereka masih bersama Nabi Allah Musa. Perintah-perintah Allah mereka selewengkan, mereka belokkan, mereka rubah. Disuruh mengucapkan khitbah, apa kata mereka? Habbasin fi khintah. Disuruh mereka melakukan sujud, berjalan mereka masuk ke negeri itu dengan dubur-dubur mereka. Nah, ini perbuatan-perbuatan mereka. Nah, sudah seperti ini kenyataan tentang mereka. Subhanallah, kalau sebagian muslimin ada yang terpesona dengan pemikiran mereka. Mereka juga mempelajari Al-Quran. Kalau mereka mempelajarinya dengan jujur, dan itu tidak mungkin sulit ada pada mereka, mereka pasti akan beriman. Nah, tapi mereka mempelajari Al-Quran pun bukan untuk beriman. Paling dekatnya, paling enam, yang paling terkenal mungkin kita di negeri kita, Snof Moronyi. Merubah namanya jadi Abdullah, Abdul Ghafar, Abdul Ghafur. Bisa masuk ke Mekah untuk belajar dengan... Pulang ke Indonesia, itu utusan gubernur Belanda, bukannya untuk dia jadi beriman. Qala hatta kanu fi zulmatin minal kufr, sampai mereka berada di dalam kegelapan kekafiran. Qad ammatuhum wa shamalatuhum, ia merata dan meliputi mereka semua. Illa bataya min ahli kitab, kecuali sisa-sisa di antara ahli kitab yang ini sangat-sangat langka. Mungkin dari kalau dua orang bani saking sedikitnya itu bisa dilacak, dan mereka memang bersembunyi. Bahwa yang min ahli kitab ini orang-orang yang masih berpegang dengan ajaran Nabi Isa, dan mereka menyembunyikan diri. Ada sebagian di ketika masa masuknya Konstantin itu kepadanya menjadi Kristen, menjadi Nasrani, kemudian memberlakukan akidah Trinitas itu kepada agama tersebut. Dan ada dia menjadi pembesar, jadi memberlakukan lewat kekuasaannya. Nah, sebelum itu mereka di kalangan orang-orang Nasrani juga berselisih tentang tabiat Nabi Isa. Nabi Isa ini manusia atau bukan? Ada yang mengatakan separuh manusia, separuh Tuhan. Nah, mereka yang menyatakan Nabi Isa adalah hamba Allah, Rasul Allah, tertekan dan tidak, mereka tidak berada di tengah kota lagi melarikan diri, bersembunyi di beribadah di gua-gua, di tempat-tempat terpencil untuk menyelamatkan agama mereka. Di antara mereka inilah ada yang ditemukan oleh Nabi Salman Al-Farisi zaman itu. Nah, bapaknya orang. Rasulullah SAW menyebutkan juga dalam hadis qudsi, ya. Ketika dalam hadis qudsi, Rasulullah menyebutkan innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Allah melihat kepada penduduk dunia, bukan hanya di kalangan orang Arabnya, tapi seluruh dunia. Di Persia, hadith wa haraj. Nah, kerusakan moral bapak menikahi anaknya, menikahi laki-laki menikahi saudara perempuannya, bahkan disebutkan setelah menikahi anaknya kemudian dibunuh. Punya anak kemudian seperti itu di kalangan nabi. Karena sebelumnya ada nabi di kalangan mereka yang menganggap semua itu sama, semua itu dimiliki bersama mazdak, asal usul cikal bakal komunis di dunia ini dari orang yang aliran di dalam agama Persia dan kuno, yaitu mazdakiyah, yang menganggap bahwa semua harta yang menyebabkan manusia itu perang, perpecah, itu karena harta dan perempuan. Jadi harus dianggap semua sama. Semua sama. Sama seperti air, sama seperti rumput, udara. Enggak ada yang boleh lebih. Jadi kalau dia pengikut-pengikut dia merasa dibolehkan masuk ke rumah orang, ini harta saya, ini istri saya. Dan itu sampai beberapa abad. Berapa generasi. Sampai bahkan raja yang terakhir, Raja Yazdajid yang di kalangan mereka itu terpengaruh. Sampai kemudian keturunannya yang berontak. Artinya enggak rela seperti itu. Karena dia merasa ibunya mau diperlakukan dengan dimasukkan dalam keyakinan ini. Arti dalam artinya mau diberbuat seperti menurut keyakinan Mazdakiyah. Nah, tapi subhanallah, keyakinan rusak ini bercokol sampai sekarang. Bercokol sampai sekarang di kalangan orang-orang Iran, Haris, orang-orang Persia, orang-orang Syiah terutama. Ya. Nah, mudahnya apalagi agama sebelumnya Mani, agama Zoroaster. Baik, qala rahimahullah, qad inqaradu qabila bi'tsah. Yang mereka baqaya min ahli kitab ini telah punah menjelang diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling dekat kepada yang artinya sempat mempelajari agama Nasrani. Ya, seperti Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Waraqah bin Naufal mempelajari juga dan beliau mendapatkan pelajaran agama, ajaran agama yang ataupun kitab-kitab yang dekatnya, yang masih sahih, yang belum dirubah. Sehingga beliau mudah mengenali apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan beriman kepada Rasulullah SAW. Ini keadaan mereka. Nafsir sekali. Artinya ketika dengan diutusnya Rasul, bahwa diutusnya Rasul SAW itu pada saat-saat manusia memang butuh datangnya seorang pembaharu Rasul yang akan menuntun mereka kembali keluar dari kegelapan mereka. Waqad ulima anna Allah Ta'ala lam yakhluq khalqahu sudan. Dan telah diketahui pula bahwa Allah tidak menciptakan makhluknya sia-sia begitu saja. Walam yatrukhum hamlan, dan tidak membiarkan mereka tanpa aturan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada syariat. Li'annahu hakimun alim. Karena Allah Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Ini sesuai kesempurnaan Allah yang memiliki hikmah. Tidak mungkin Allah membiarkan manusia yang Allah ciptakan untuk jadi khalifah, ya, untuk memakmurkan dunia ini begitu saja. Qadirur Rahim. Allah Maha Kuasa lagi Maha mengasihi dan merahmati. Fa min hikmatihi wa rahmatihi bi ibadihi an arsala ilaihim hadzal rasul al-azim. Di antara hikmah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah mengutus rasulnya yang agung ini. Ya'muruhum bi ibadatihi, bi ibadati Rahmani wahdah la syarikalah. Beliau memerintahkan mereka manusia untuk beribadah kepada Ar-Rahman satu-satunya, tidak menyekutukannya dengan apapun. Fabi mujarradi risalatihi ya'riful aqil sidqa. Semata-mata diutusnya beliau, orang yang berakal pasti mengenal. Apa buktinya? Kisah Herakla, Raja Hercules. Kaisar Hercules. Nah, Hercules yakni menjadi apa namanya pembesar Romawi ketika itu. Dia termasuk juga pemuka agama, ahli nujum, ya. Nah, mengenal apa yang disebutkannya apa namanya ketika dialog dengan Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik, masihkah kafir dalam keadaan masih dalam kondisi gencatan senjata peristiwa Hudaybiyah. Abu Sufyan dipanggil ke istana. Nah, dihadapkan kepada Hiraqla, ditanya apa yang dia bawa. Salah satu yang disebutkan mengajak apa kebaikan-kebaikan. Kemudian yang satu lagi seperti yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika di hadapan Najasyi. Nah, raja di Ethiopia menerangkan tentang keadaan kami dahulu, orang yang biasa makan bangkai, menumpahkan darah, yang kuat menindas yang lemah, berbuat fahisyah, itu biasa dahulu. Kemudian datang Rasul yang telah kami kenal nasabnya, keadaannya, yang mengajak kami demikian-demikian kepada kebaikan. Ini dikenal oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang fitrahnya masih bersih. Nah, sehingga Najasyi pun beriman. Qala wa huwa ayatun kabira ala annahu Rasulullah wa annam. Dan itu semua merupakan tanda yang besar bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa amma tsani. Faman urafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tammah. Adapun yang kedua, ini sirahnya. Yang siapa yang mengenal beliau dengan pengenalan yang sempurna melalui sirah beliau. Wa 'arafa siratahu wa hadiyahu qabla al-bi'tsah. Tentang kehidupan beliau, pribadian beliau sebelum beliau diutus. Nah, dari kecil jauhnya beliau dari perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh masyarakat Quraisy, demikian pula remajanya. Bencinya beliau kepada yang namanya berhala. Nah, pernah disebutkan dalam sebuah sirah ketika Zaid bin Harithah tawaf bersama Rasulullah. Nah, diperingatkan jangan kamu usap, jangan kamu sentuh 300 lebih 360 patung yang ada sekitar Ka'bah. Kenapa kok dilarang? Zaid bin Harithah mencoba menguji apa-apa. Kenapa? Marah enggak? Dia usap salah satu atau sebagian patung tersebut. Marah Rasulullah. Sudah diperingatkan. Nah, sampai mungkin sekali atau dua kali itu peringatan keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada itu belum nabi, belum jadi nabi, belum jadi rasul. Nah, belum jadi rasul. Tapi sudah sejak itu menampakkan kebencian kepada berhala, bahkan sejak kecilnya. Dalam kisah beliau dibawa oleh Abu Thalib ke Syam bertemu dengan pendeta Buhaira. Buhaira bersumpah dengan nama patung. Rasulullah marah enggak mau menjawab. Tidak ada yang paling aku benci kecuali dua patung itu. Jangan sebut, jangan bersumpah dengannya kalau mau tanya. Kemudian dia merubah, meralat dan bertanya dengan nama Allah. Sal mabadalat. Nah, apa yang kamu inginkan tanya? Tanya ciri-ciri Rasul. Bagaimana tidurnya? Bagaimana kesehariannya? Ditanya, kemudian diperiksa tubuh beliau, melihatkan tanda nubuah di belakang punggung beliau. Nah, Buhaira kemudian mengatakan, itu salah satu di antaranya. Qala rahimahullah, wa nusuhu ala akmalil khisal. Tumbuh kembang beliau di atas keadaan yang paling sempurna. Tidak hanya kepribadian, watak, akhlak, tapi juga kesempurnaan dan khalq, ciptaan. Dan itu sempurna, ini sunnatullah. Allah tidak memilih orang-orang yang jadi pembawa risalahnya, melainkan orang-orang yang sempurna lahir batin. Lahirnya fisik mereka sempurna, orang-orang yang kalau ya orang yang rupawan, tampan, gagah, sehat, fasih, ya. Nah, berdasari tinggi batinnya, akhlaknya yang baik, lembut. Nah, ini mereka para anbiya yang dipilih oleh Allah. Summa min ba'di dzalik qad izdadat makarimuhu wa akhlaquhu al'azimah al-bahirah lin-nadhirin. Kemudian setelah itu bertambah-tambah kemuliaan dan kebaikan akhlak beliau yang agung bagi orang-orang yang melihatnya, mengagumkan tasamuhnya, lemah lembutnya, bukan hanya kepada sesama muslimin, bahkan juga kepada lawan. Puncaknya ketika Fathu Mekah. Nah, ketika Fathu Mekah, orang-orang Mekah, Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah yang kemudian tertawan, artinya ditakutkan ketika itu, mereka menunggu-nunggu, was-was, khawatir, ini apa ini? Walaupun mereka juga menduga, enggak mungkin mereka. Oleh Rasulullah SAW kemudian dikatakan sebagaimana ucapan Nabiullah Yusuf dalam yang diciptakan oleh Allah, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum antum tulafa. Mereka dibebaskan pada saat-saat Rasulullah sudah berpuasa. Qala faman arafaha wa sayyanan wa sabara ahwalah. Nah, siapa yang mengenal sirah beliau dan meneliti seluruh ahwalahu, keadaan-keadaan beliau. Mungkin yang paling lengkapnya sirah beliaunya dibuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan Zadul Ma'ad. Ya, Zadul Ma'ad itu ditulis oleh beliau sebulan dari Syam ke Mekah dalam perjalanan di atas untanya sambil istirahat. Itu jadi Zadul Ma'ad. Nah, mulai dari cara sholat beliau sampai kemudian sirah dan perjalanan peperangan beliau, bahkan tim bagaimana beliau mengobati penyakit-penyakit. Qala rahimahullah, maka mereka yang mengenal semua keadaan beliau, arafa annaha la takunu illa akhlaqal anbiya al-kamilin. Maka mereka akan mengenal bahwa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu tidak lain adalah akhlak para nabi yang sempurna. Di annallaha ta'ala ja'ala al-awsafa akbara dalilin ala ma'rifati ashabiha wa sidqihim wa kadibihim. Karena Allah Ta'ala menjadikan sifat-sifat itu merupakan bukti nyata paling besar untuk mengenal pemiliknya, kejujuran mereka atau dustanya mereka. Ini melihat sifat-sifatnya. Wa amma tsalits, adapun yang ketiga. Nah, itu dibuktikan sendiri oleh mereka. Bahkan juga sebagian penulis di kalangan mereka dari kalangan orientalis. Orientalis itu orang-orang yang mempelajari, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Barat yang mempelajari budaya Timur. Timur termasuk di sini tentang Islam. Yang paling mereka sering disebutkan itu karena mereka mempelajari tentang Arab dan Islam. Nah, cuma tadi bagian di atas tadi, kalau mereka menulis tentang sirah Nabi, sering mereka menyebutkan tentang Islam itu Islam seakan-akan Islam yang mereka sebutkan itu baru. Hanya membahasnya terbatas, mereka menerangkan tentang keadaan Islam yang dibawa oleh Rasul, bukan Islam ini sebagai agama sejak dahulu. Yang mereka soroti pembahasan sebelum keadaan ini, sebelum Rasulullah diutus, itu keadaan orang Arab dan Quraisynya. Nah, walau an masalif, adapun yang ketiga, yaitu ma'rifatu ma ja'a bihil Qur'an nabihi min al-Qur'an was sunnah, fa huwa ma'rifatu ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam min asy-syar' al-'azim. Ini mengenal syariatnya. Mengenal syariatnya. Wal Qur'anul Karimul Mustamil 'ala al-ikhbarat as-shadiqah. Ini Al-Qur'an yang mulia, yang isinya mencakup berita-berita yang benar. Wal awamir al-hasanah wan nahyi an kulli qabihin, larangan dari berbagai kejelekan. Wal mu'jizat al-bahirah, mu'jizat-mu'jizat yang jelas nampak mengagumkan. Muwafa jami'ul ayat tadkhulu fi hadhihi salatah, ayat-ayat yang ada semuanya itu masuk kepada tiga perkara ini tadi, yang meliputi perkara ini tadi tentang apa diutusnya Rasul. Nah, menunjukkan bahwa artinya diutusnya Rasul itu sudah merupakan tanda mukjizat kebenaran yang paling besar, apalagi kemudian mengenal sirahnya, perjalanan hidup beliau diakui oleh lawan dan kawan. Nah, bukan hanya para sahabat kaum muslimin, bahkan orang-orang Yahudi, Nasrani. Tapi memang orang-orang Yahudi ini seperti dikatakan oleh Abdullah bin Salam sendiri, qaumun buhtun. Ya, ini orang-orang Yahudi. Qaumun buhtun. Orang-orang yang suka mengadang-adakan bohong dan dusta. Jadi kalau hoax yang ada zaman sekarang ini, enggak usah heran. Itu akhlak Yahudi. Ya, kebudayaan Yahudi itu dari Yahudi, warisan Yahudi. Nah, kebiasaan mereka. Dan mereka kita sering terbawa, satu kedustaan kalau sudah 1000 kali diucapkan jadi kebenaran. Ini susahnya kita. Kalau sudah 1000 kali, benar lama, itu jadi seakan-akan tidak ada yang bisa menggoyang. Ya, tidak ada yang bisa mengoreksi ini keliru kita. Nah, selama itu masih dari manusia, itu pasti banyak salahnya. Qala rahimahullah, qawlu basyira ay liman ata'aka. Liman ata'aka. Engkau memberi berita gembira, jadi untuk orang-orang yang taat kepadamu, bisa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah, berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Nadhira, engkau adalah nadhir, liman asaka bisyaqawah wal halak ad-dunyawi wal ukhrawi, bagi orang-orang yang mendurhakaimu. Ini memberikan, mengingatkan tentang adanya kesengsaraan, kebinasaan dunia dan akhirat. Wala tus'alu an ashabil jahim ay lasta mas'ulan anhum, engkau tidak akan ditanya tentang mereka. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab, engkau hanya tugas semuanya menyampaikan, tidak punya apa ditanya tentang kenapa mereka seperti itu. Beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau itu bukan hakim tapi apa, saksi, artinya penyampai, yang penyampai. Dan di akhirat nanti sebagai saksi, liyakunan syahidan alaihim, ya, atau liyakunan syahidan ala mahaulai, yang engkau sebagai saksi atas orang-orang yang diutus Rasulullah kepadanya, baik kepada para sahabat, juga kepada umat-umat yang, atau orang-orang yang datang berikutnya, atau yang ada pada yang bersama yang di hadapan beliau ketika itu. Wa alaina hisab, dan kamilah yang menghisab amalan-amalan mereka. Ya, Rasulullah SAW tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengoreksi atau menguti-uti atau urusan meneliti, melihat-lihat ke dalam nampatin mereka ataupun amalan-amalan perbuatan mereka. Nah, beliau hanya menyampaikan dengan penyampaian yang nyata, dan beliau sudah melakukannya, sudah beliau laksanakan. Nah, beliau memberikan nasihat dan beliau berikan peringatan. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan sudah beliau jelaskan kepada kita. Tidak ada satu kejelekan pun melainkan sudah beliau peringatkan kita untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan tentang awal. Maka, nah, ini sekali lagi, nanti apalagi ayat yang berikutnya nanti, nah, para kesempatan yang lain menjadi pengingatnya, ini apa namanya, untuk mengingatkan kita. Ini dia dalam ayat-ayat ini sebagian ulama menyebutkan adanya larangan buat kita untuk meniru apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, ya. Peringatan-peringatan dari Rasulullah SAW sudah banyak, dan Al-Quran sudah banyak pula mengingatkan kita untuk menjauh. Hal-hal yang disebutkan celaan-celaan terhadap Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab dan umat-umat yang lain sebelumnya, itu jadi rambu-rambu untuk kita melihat, ya, berhati-hati, jangan sampai terjerumus ke dalam apa yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.